ketika aku mencari cahayamu, menerobos lewat celah dedaunan, bersilangan semburatmu dalam kabut. Aku terpaku, aku terpana, aku larut di dalam nyanyian burung-burung gemuruh di dadaku. Sirna bersama keheningan rimba raya. Ketika aku mendengar suaramu bergema di ruang dalam jiwa, mengalir sampai ke hujung jemari, aku mengepal, aku tengadah, rindu yang aku simpan membawa aku terbang, menjemput bayang-bayang senyap di telan keheningan rimba raya. Aku coba dan tak henti bertanya, setiap sudut, setiap waktu, tak surut ku mencari. Kemana, dimana aku lepas dahaga, kepada siapa aku rebah bersandar. Tak mungkin ku buang rindu yang semakin dalam bergayut. Hidupku memang milikmu, hanya untukmu. Dahaga, kepada siapa aku rebah bersandar. Tak mungkin ku buang rindu yang semakin dalam bergayut. Hidupku memang milikmu, hanya untukmu.